Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, insyaallah pada kesempatan ini kita akan memulai seri pembinaan diri. Ini adalah merupakan seri tarbiyah, seri pembinaan secara offline yang kita hadirkan insyaallah pekanan untuk membina diri kita, memfokuskan kepada proses pembinaan diri kita. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, semua aktivitas, gerak, amal, perjuangan yang dilakukan oleh manusia didasarkan pada suatu keinginan. Semua amal, semua gerak, semua perilaku, aktivitas itu didasarkan karena apa? Karena ada motivasi, ada keinginan, ada kemauan, ada tujuan, ada visi misi, ada cita-cita yang kita sebut dengan al-goyah. Jadi amal itu didasarkan kepada al-goyah. Goyah adalah tujuan, arah yang ingin dituju. Keinginan seseorang, tujuan hidup seseorang, apa yang diinginkan, apa yang dimaukan, itu didasarkan kepada keyakinan, tekad bulat dan prinsip hidup dia. Prinsip hidup, tekad bulat, keyakinan yang ada di dalam jiwa raganya. Itulah yang mendasarin dari tujuan keinginan yang ingin diraih. Keyakinan, tekad bulat itu kita sebut sebagai iman. Ya, iman. Iman seseorang, keyakinan seseorang itu didasarkan kepada ilmu, pengetahuan, pengalaman, wawasan, pengenalan hidup dia. Jadi proses awal dari semua aktivitas gerak itu dimulai dari ilmu, dari wawasan, dari pengenalan, pengetahuan akan hidup dan kehidupan seseorang. Nah, sehingga kita mulai dari ilmu dulu. Ilmu secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Ilmu yang terkait dengan urusan-urusan duniawi yang didasarkan kepada apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan ini sifatnya sementara, sebentar. Ilmu statistik, ilmu hitung-menghitung, ilmu teknik, ini adalah didasarkan kepada sesuatu yang sudah terjadi. Berdasarkan data, informasi, teknis. Dan ini sifatnya sebentar. Kemudian ada ilmu tentang apa yang akan terjadi. Ilmu yang apa yang akan terjadi ini tidak bisa dipelajarin berdasarkan apa yang sedang terjadi. Karena ini adalah masih gaib. Apa yang akan terjadi, gaib. Gaib artinya tidak kita ketahui. Apa yang di hadapan kita, kita tidak tahu. Apa yang terjadi pada diri kita 10 tahun lalu. 10 tahun yang akan datang. Atau 10 hari yang akan datang. Tetapi, kejadian yang akan terjadi, ini adalah apa yang akan kita tuju. Dan kalau kita bicara tentang apa yang akan kita tuju, apa yang akan terjadi, itu berarti kita bicara tentang sesuatu yang akan terjadi, ya, 5 detik nanti, ya, kemudian sampai seterusnya abadi, selama-lamanya. Ya. Jadi kita bagi menjadi dua hal, kategori. Nah, maka ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu bermanfaat. Ya, tentunya semua ilmu bermanfaat. Ya. Namun, ada ilmu yang sangat lebih penting dan lebih berharga, yaitu ilmu yang akan terjadi, yang akan kita tuju, kehidupan yang akan kita tuju. Ya. Kemudian, kalau kita lihat secara berdasarkan kenyataan, sebagai sebuah kebenaran, bahwa kita hidup di dunia ini itu hanyalah beberapa tahun. Normalnya adalah 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Ya. Namun setelah itu kita akan tua, akan lemah badan kita, kemudian rentan terhadap penyakit, dan kemudian kita akan mati. Ketika kita lahir, dulu dalam kondisi lemah. Kemudian ketika kita akan mati, juga akan lemah. Siklusnya adalah lemah, kemudian tumbuh, sehat, semakin kuat, dan kemudian semakin lemah dan mati. Nah, inilah kehidupan kita di dunia ini. Artinya apa? Kalau kita ukur dengan kacamata barometer panjang, ya, katakanlah selama 1 juta tahun, ya, 1 juta tahun kita ukur sebagai ukurannya, maka hidup kita yang di dunia ini yang cuma 50-60 tahun normalnya, itu maka dibanding dengan 1 juta tahun itu berarti masa yang sebentar, masa yang temporer. Ketika seseorang mati, maka apa yang dia dapatkan di dunia ini akan ditinggalkan. Ya. Harta benda, rumah, kendaraan, simpanan, tabungan, berbagai macam peralatan, aksesoris, ya, semuanya akan ditinggalkan. Tidak ada yang dibawa. Apa yang dia cintai dari kehidupan dunia ini, apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia ini, berupa jabatan, kekuasaan, pengaruh, popularitas, rasa hormat di lingkungannya, dan sebagainya, itu akan ditinggalkan juga. Begitu dia seseorang mati, maka semuanya ditinggalkan. Tidak ada yang dibawa. Nah. Ini adalah kenyataan, ya, yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun yang berpikir secara jernih, rasional. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, berpijak dari fakta ini, ya, maka penting sekali kita memproses pembinaan diri kita dari ilmu. Ya. Dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini merupakan dasar daripada seluruh aktivitas hidup kita. Maka di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran sebagai kitab suci untuk manusia, menjadi pedoman hidup manusia, yang menjadi undang-undang dasar hidup dan kehidupan, maka ilmu memiliki posisi yang sangat strategis sebagai langkah awal di dalam proses pembinaan diri. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir di muka bumi ini, di mana beliau hidup itu sekitar 14 abad lampau, ya. Dan setelah beliau wafat, maka tidak ada nabi dan rasul lagi. Tidak ada wahyu lagi. Ya. Di dalam Al-Quran, ya, Allah menegaskan, ya, dengan kata-kata wa'lamu, i'lamu, ya, fa'lamu, dan sebagainya. Jadi ketahuilah, ketahuilah, ketahuilah, tapi dengan fil amr, ya, perintah. I'lamu, a'lamu, ya, wa'lamu, ya, itu adalah perintah. Ketahuilah, ya. Jadi kita disuruh mengetahui dengan perintah, artinya kita harus mengetahuinya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ini dalam surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwa harta-hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah, ujian, cobaan. Dan sungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar, ya, yaitu surga seluas langit dan bumi. Kenapa? Ini untuk membuat sebuah pembeda. Ya. Kenapa? Karena harta dan anak, keluarga, itu kebanyakan menjadi tujuan hidup manusia. Bagaimana supaya bisa mengumpulkan harta yang banyak sehingga hidupnya enak, mudah, nyaman, sejahtera. Kemudian dia bisa punya anak banyak, ya, punya anak yang sehat, ya, menyenangkan sehingga hidupnya bahagia. Nah. Tapi Allah menegaskan bahwa itu semuanya adalah cobaan, ujian yang justru bisa memalingkan dari Allah. Betapa banyaknya, ya, orang yang hidup untuk mengejar harta dan hidup sejahtera bahagia di dunia ini bersama dengan keluarganya. Dan kemudian dia melupakan Allah. Melupakan kewajiban dia terhadap Allah. Dan dia tidak peduli dengan apa yang Allah wahyukan. Yang Allah turunkan. Yang Allah peringatkan. Sehingga Allah menegaskan wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Padahal di sisi Allah itu ada ajrun 'adzim, yaitu surga, ya. Surga seluas langit dan bumi, dan itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya. Sementara di dunia ini, ya, harta, anak-anak itu cuma sebentar, dan itu pun harus diusahakan dengan kerja keras untuk mendapatkan itu. Ya. Jadi, wa'lamu dulu, ya. Ketahuilah. Jadi ini penguatan dari sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar ilmu, tapi ilmu diproses di dalam diri kita, ya, bahwa tujuan hidup kita adalah, ya, bukan untuk mengejar harta, bukan untuk mengejar anak keluarga itu, tetapi yang justru yang harus kita kejar adalah apa yang ada di sisi Allah. Di sisi Allah. Di sisi Allah tidak bisa kita lihat. Ya. Karena surga adalah gaib, ya. Tidak bisa kita rasakan di dunia ini. Tetapi itu bisa kita yakini, ya, di dalam hati kita berdasarkan informasi, ya, berdasarkan ilmu. Ilmu dari siapa? Dari Allah. Ya, dari Allah. Ya. Nah, ini untuk sampai keyakinan ke sana, ya, memang harus iman, ya. Makanya iman kepada Allah itu berarti membenarkan, meyakini dengan sungguh-sungguh, ya, apa yang disampaikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah, wahyu Allah, dan kemudian dia hidup, ya, menjalani hidup ini sesuai dengan ilmu, pengetahuan yang Allah sampaikan itu, ya. Jadi hidupnya sesuai dengan wahyu itu, ya. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui, tapi juga dia berinteraksi, berproses, ya, mengaplikasikan ilmu itu, ya, dia hidup, menjalani hidup ini menyesuaikan dengan ilmu itu. Nah, inilah yang disebut dengan iman. Iman itu berarti, ya, tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan, ya, wa'al malu bil ahad. Jadi dari hati itu membenarkan dengan sungguh-sungguh, keyakinan yang kuat, kemudian juga diucapkan dengan lisan, ya, dibuktikan dengan lisan, ya, kemudian dan diimplementasikan dengan anggota tubuh, dengan anggota badan kita. Nah inilah, ya. Jadi ilmu, nah Allah dan Al-Quran, ya, semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah merupakan ilmu, ya, merupakan ilmu, ya, yang merupakan ilmu pokok kehidupan, ya. Dan semua yang terjadi di jagat raya ini, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, dimanapun dan kapanpun, itu adalah merupakan refleksi daripada wahyu Allah. Kenapa? Karena wahyu Allah, Al-Quran, ya, itu adalah dari Allah. Sementara kehidupan ini yang menguasai Allah, yang mengatur, yang memelihara, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sumbernya satu, ya, satu. Ini kalau kita paham. Begitu juga apa yang disampaikan Rasulullah, ya, Muhammad SAW, itu adalah merupakan ilmu, ya, ilmu yang Rasulullah itu menyampaikannya bukan berdasarkan hawa nafsunya, keinginan pribadinya, tetapi itu adalah merupakan ilham, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Untuk menjelaskan, mendetailkan wahyu Al-Quran. Ya, mengimplementasikan ayat Al-Quran. Ya, supaya kita hidup sesuai dengan koridor yang Allah turunkan. Dan Rasulullah itu adalah merupakan role model. Ya, role model. Beliau adalah, ya, para nabi dan rasul itu adalah role model. Artinya beliaulah yang pertama-tama, ya, mengajarkan dan menjalani apa yang diwahyukan Allah itu sebagai model, sebagai contoh tauladan. Ya. Supaya kehidupan itu praktis, mudah bagi umat manusia untuk menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang diberikan Allah. Jadi ada contoh real dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku yang budiman atau cerdas, kita tahu bagaimana contoh real itu sementara kita sekarang ini, ya, maaf, sekarang ini kita hidup di zaman yang jauh dari masa kenabian, jauh dari masa turunnya wahyu. Bagaimana kita tahu tentang role model itu, tentang hidup yang benar menurut Allah? Ya, makanya itu penting sekali kita belajar, ya, belajar dari apa? Dari Al-Quran, ya. Karena memang wahyu sudah tidak turun lagi untuk umat manusia ini sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Tetapi, ya, ya, wahyu itu ada, bisa kita baca, kita pelajarin, kita tadaburi. Al-Quran ada, di mana-mana ada, ya. Al-Quran mudah untuk kita pahami, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa untuk manusia, ya. Sangat mudah dipahami. Ya. Nah, kenapa kok kita malas untuk mempelajari Al-Quran? Karena hawa nafsu kita. Karena ada iblis syaitan, ya, yang menjauhkan kita dari Al-Quran. Dan diganti dengan buku-buku, ya, ilmu-ilmu keduniawian. Ya. Ilmu-ilmu profesi. Ya. Yang itu penting tetapi tidak pokok. Itu penting untuk kehidupan di dunia ini sebagai bagian daripada profesi pekerjaan kita. Tetapi itu tidak pokok. Yang pokok adalah Al-Quran. Karena dia adalah merupakan undang-undang dasar hidup dan kehidupan di dunia ini sampai nanti, ya, di kehidupan setelah mati, kehidupan akhirat, kehidupan abadi selama-lamanya. Maka isu-isu yang disampaikan di dalam Al-Quran itu adalah isu-isu besar. Karena memang kehidupan manusia ini adalah, ya, kehidupan yang besar. Saudaraku yang budiman dan cerdas. Jadi kita berpikir luas. Ya. Luas. Luas dan dari ujung sampai ujung. Ya. Nah, ini penting sekali kita jangan berpikir sempit. seorang manusia, kita bisa diharapkan untuk meluaskan ilmunya. Ya. Ya. Kondisikan diri kita, kita tambah ilmu kita. Ilmu yang paling pokok itu adalah ilmu akhir. Ya. Ilmu akhir. Kenapa? Karena ilmu akhirat adalah ilmu yang sejati. Ya. Sama dengan kehidupan ini. Kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Ya. Rasulullah SAW ya, menyampaikan ya, ketika dalam perang Khandaq, ya, perang Khandaq itu, ya, ketika Rasulullah bersama para sahabat itu sedang menggali parit untuk menjadi benteng terhadap serangan, ya, kolaborasi sekutu dari orang musyrik, orang Yahudi, orang Arab paganis, ya. Hampir semua kabilah Arab, ya, yang ada di sekitar Mekah dan Madinah itu mereka bersekutu untuk menghancurkan Muhammad dan pengikutnya, kaum muslimin. Jadi berkolaborasi. Dan mereka juga bahkan berkolaborasi dengan kaum munafik yang ada di dalam kota Madinah. Tetapi di tengah perjuangan itu, maka Rasulullah begitu melihat ya, jerih payah daripada para sahabat radhiyallahu anhum ketika menggali parit itu dalam kondisi logistik makanan yang terbatas, ya kan, harus dikejar waktu, ya kan, mereka bekerja menggali parit, ya, yang konon jaraknya tuh ya, hampir 1 kilo, sekitar 1 kilo panjangnya, kemudian dalamnya itu sekitar 8 meter, ya, lebarnya 12 meter, ya, konon ya seperti itu. Nah ini luar biasa, pekerjaan yang luar biasa. Jadi karena untuk mempertahankan agama Islam. Kenapa? Karena satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia itu adalah dengan berpegang teguh pada Islam. Islam adalah jalan kebenaran, jalan untuk mentauhidkan Allah semata. Di tengah pada waktu itu agama-agama yang lain adalah musyrik, ya. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pada ini dasar. Ya. Rasulullah bersabda, ya. Allahumma la aisu ila aisul akhirah. Ya. Allahumma la aisa ila aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan di akhirat. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan di akhirat. Karena memang kehidupan yang sejati itu di akhirat. Ketika kehidupan itu di sana tidak ada kematian lagi. Kalau di dunia ini, ya bukan kehidupan sejati. Kenapa? Karena ada kematian yang mengakhiri kehidupan di dunia ini. Nah, nanti begitu setelah kita mati, kita masuk di alam kubur, ya kan? Kemudian setelah itu Allah jadikan kiamat, ya. Allah akan hancur leburkan jagat raya seisinya dan kemudian diganti dengan alam yang lain. Itulah alam akhir. Dan kemudian Allah ya bangkitkan kembali ya semua makhluk yang sudah mati ya, dari malaikat, jin, seluruh manusia ya, siapapun dia, termasuk binatang, hewan ya, semuanya dibangkitkan kembali dan dikumpulkan dalam satu tempat. Itulah hari yang besar ya, hari yang besar ya, hari berkumpul seluruh makhluk. Ini adalah hari yang sudah diwanti-wantikan, sudah diperingatkan oleh para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul memperingatkan tentang hari kiamat ini. Tentang hari berkumpul ini. Semuanya. Ya. Karena ini adalah hari yang besar. Ya. Nah, ketika itulah maka Allah ya, akan datang mengadili. Mengadili seluruh makhluknya dengan keadilan yang sebenar-benarnya. Semua ya, semua diputuskan dengan keadilan ya, sekecil apapun adil. Tidak ada yang dizalimi sedikit pun. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui semua yang dilakukan oleh makhluk ya, oleh manusia, oleh jin ya, oleh semua binatang, Allah mengetahui dan Allah catat ya. Allah mencatat ya. Semuanya itu direkam dan nanti kemudian ditampilkan. Ini apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perjuangkan. Ya, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu niatkan, ya, semua aktivitas hidup kamu, baik yang fisik maupun yang batin, apa yang ada di dalam pikiran kamu, apa yang ada di hati kamu, semuanya Allah catat, yang besar, yang kecil, dan semuanya ditampilkan nanti ya di Yaumil Hisab. Ya. Semuanya. Jadi tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman sedikit. Allah tidak zalim sedikit. Dan yang bisa melakukan itu semuanya, ya, mengetahui, mencatat, ya, kemudian mengabarkan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kuasa, Allah raja yang sebenarnya. Allah yang maha mengetahui. Dan di sanalah ya, tidak ada kematian lagi. Tidak ada kematian lagi. Itulah kehidupan yang sesungguhnya untuk manusia dan jin. Untuk manusia dan jin. Sementara untuk binatang hewan, ketika mereka sudah dihisab oleh Allah, ya, dan mereka kalau misalkan ada dua ekor kambing, ya, saling bertengkar di dunia ini, dan salah satu tanduknya patah, maka nanti di akhirat kambing yang tanduknya patah itu akan meminta keadilan kepada Allah, dan kemudian Allah akan memberi kesempatan kepada kambing yang tanduknya patah ini untuk menuntut balas kepada kambing yang telah mematahkan tanduknya. Maka terjadilah balasan, hukuman. Ya. Sesuai dengan kadar. Jadi antar binatang pun itu Allah berikan kesempatan untuk saling membalas. Ya. Saling membalas. Ini adalah kadarnya Allah untuk seluruh makhluk, bukan hanya untuk manusia saja, tapi untuk seluruh makhluk. Kenapa? Karena semuanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian untuk binatang, hewan itu kemudian setelah keadilan ditegakkan dan dilaksanakan, dieksekusi, maka kemudian mereka dijadikan Allah seperti tanah, menjadi tanah. Karena mereka ya, karena mereka kehidupannya sampai di sana saja. Tapi untuk jin dan manusia itu ada kehidupan berlanjut ya. Yang melisap, yang melemizan, sampai ke surga dan neraka. Nah, inilah kita berbicara tentang neraka. Tentang neraka yang diancamkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Seluruh manusia. Ya. Maka penting sekali kita, dan di sana tidak ada tempat untuk berlindung kecuali lindungan Allah. Tempat bernaung kecuali naungan Allah. Ya. Karena Allah yang menguasai seluruh kehidupan. Allah yang menjadi raja di raja. Satu-satunya raja di raja nanti di sana adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi itu, kehidupan yang kekal itu, kehidupan yang besar itu. Ya. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh ya, di dunia ini ya memiliki ilmu ya, Islam ya. Kemudian beriman dengan sungguh-sungguh dan menjalani hidup ini sesuai dengan Islam. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ilmu merupakan pondasi ya, daripada apa yang terjadi, ya, apa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Maka di dalam Al-Quran, ya, Allah menegaskan tentang pentingnya ilmu ini dengan kata-kata yang panjang, dengan wahyu yang banyak tentang ya, i'lam, fa'lam, ya, fa'lamu, ya. Seperti di dalam surat Al-Maidah, surat 5, ya, ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul. Wahdaru fa'in tawalaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balagul mubin. Dan hendaklah kamu taat kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan ya, dakwah amanah dengan jelas. Jadi Rasulullah, ya, para nabi dan Rasul ya, itu menyampaikan wahyu dari Allah kepada manusia, ya. Ya. Menyampaikan. Dan supaya hidup sesuai dengan wahyu itu. Ya. Ada manusia yang berpaling. Tidak mau mendengar. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan pekerjaannya. urusan keluarganya, urusan karirnya, sibuk mengumpulkan harta. Masa bodoh dengan wahyu Allah, dengan aturan dari Allah. Tapi ada juga yang sungguh-sungguh mendengarkan. Ya, sungguh-sungguh mendengarkan, kemudian menjalani hidup itu sesuai dengan wahyu itu. Yang pertama adalah mereka yang celaka. Yang kedua adalah mereka yang selamat nanti di akhirat. Ya. Jadi Rasulullah tugasnya adalah menyampaikan. Menyampaikan, ya, mendakwahi. Ya, mendakwahi manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah, untuk beriman, untuk mencintai Allah, untuk mencintai apa yang diturunkan oleh Allah dan hidup sesuai dengan wahyu itu. Khusus untuk Rasulullah Muhammad SAW, itu bukan hanya menyampaikan, ya, tetapi juga, ya, berdakwah, ya, dan mengajak dengan ajakan yang kuat, ya, dengan ajakan yang kuat, yaitu berjihad fisabilillah, ya, berjihad fisabilillah. Ya. Insya Allah nanti tentang ini kita akan kupas di lain kesempatan, insya Allah. Jadi fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Ya. Ya, fa'lamu. Jadi ilmu dulu, ketahuilah, ya, bahwa Rasulullah itu, para rasul itu, rasul-rasul Allah, ya, itu adalah balaghul mubin, menyampaikan dengan seterang-terangnya. Seterang-terangnya itu, ya, bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan seterang-terangnya itu sampai kepada contoh kehidupan sehari-hari. Contoh kehidupan rasul sehari-hari para rasul, ya. Nah, makanya penting sekali kita hidup, ya, penting sekali kita mempelajari juga peri kehidupan, ya, Rasulullah Muhammad SAW, ya, bagaimana Rasulullah berinteraksi, ya, sehari-hari, ya, perjuangan beliau, dakwah beliau, ya, kemudian apa yang diinginkan beliau, ya, apa yang dilakukan oleh beliau, ya, ya. Ini penting sekali, semua manusia itu hendaknya mempelajari peri kehidupan Muhammad SAW. Karena beliau adalah sebagai nabi dan rasul terakhir untuk seluruh umat manusia, ya, sejak 14 abad lampau, ya, sampai nanti manusia akhir zaman. Sampai manusia terakhir di muka bumi, ya, sebelum terjadinya kiamat. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya, banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah untuk kita memiliki ilmu, ya. Contohnya adalah dalam surat Al-Maidah, masih surat Al-Maidah ayat 49, ya. Di akhir ayat 49 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayusibahum bi ba'di dzunubi. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Dan jika mereka berpaling, ya, dari aturan hukum yang telah Allah turunkan, ya, artinya tidak mau menjalani hidup ini sesuai dengan aturan Allah, tidak mau menjadikan aturan Allah sebagai undang-undang dasar dia, maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Ma makna fasik? Fasikun, ya. Wa inna katsiran minan nasi la fasikun. Dan sungguhnya kebanyakan manusia itu adalah fasik. Fasik itu adalah lebih mengutamakan kehidupan dunia ini daripada kehidupan akhirat. Lebih mengutamakan cinta kepada hartanya, ya, keluarganya, ya, pekerjaannya. Apa yang dia senangi dari kehidupan dunia daripada cinta kepada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Ini di dalam ayat Al-Quran lain, ya. Surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Ya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wahai Muhammad, ya, wahai Muhammad, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, ya, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 24, ya, Allah berfirman, kul, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa asyiratukum wa amwalun iftaratumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wa Allahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah Muhammad, ya, jadi Allah memerintahkan Muhammad, Rasulullah Muhammad, ya, untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, istri-istri kamu, keluarga kamu, sanak famili kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, yang kamu cari, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, profesi, pekerjaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal, fasilitas yang kamu sukai, itu semuanya lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik berarti orang-orang yang lebih mengedepankan cinta duniawi, ya, yang terdiri dari keluarganya, istrinya, harta kekayaannya, yang profesinya, yang semuanya itu akan ditinggalkan daripada cinta kepada Allah, ya, Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Cinta kepada Allah berarti, ya, cinta terhadap apapun yang datangnya dari Allah. Cinta terhadap, cinta kepada Al-Quran, karena Al-Quran dari wahyu Allah. Cinta kepada Rasulnya berarti cinta kepada sunnah-sunnahnya, hidupnya, jalan hidupnya. Dan berjihad di jalannya, berjihad di jalannya berarti berjuang, ya, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, supaya aturan Allah tegak di muka bumi, supaya hidup sesuai dengan aturan itu, supaya manusia beriman dengan benar kepada Allah, kepada hari akhir, ya, hidup tujuannya, orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan hidup dan kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari adalah keridhaan Allah, rahmat Allah, ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga supaya dia bisa selamat dari api neraka nanti dan dimasukkan ke dalam Allah dengan rahmatnya dan ridhonya. Ini adalah jihad fisabilillah, ya, jihad jalan hidup yang benar, ya, insyaallah. Nah, jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik. Saudaraku yang budiman, ya, subhanallah, alhamdulillah. Jadi ilmu ini merupakan basis dari proses aktivitas hidup kita. Maka jangan sampai kita terpalingkan dari ilmu yang benar. Ilmu yang benar adalah ilmu tentang kehidupan akhirat. Ya. Maka mayoritas, ya, ya, yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah itu adalah, ya, kehidupan akhirat. Ya. Dari Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah itu adalah kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sejati. Sementara kehidupan dunia ini, ya, ini adalah kehidupan yang sementara. Maka orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berilmu adalah orang yang tekun, sungguh-sungguh mencari ilmu tentang akhirat, ya, tentang Allah, ya, tentang kehidupan yang akan kita jalani selama-lamanya itu. Dan itu hanya bisa kita dapatkan, ya, di dalam Islam. Ilmu yang benar, otentik, hanya ada didapat dalam Islam, ya, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, ya. Dan kita bisa mentelusurinya bahwa Al-Quran itu, ya, satu ayat pun tidak ada yang dipalsukan. Tidak ada, ya. Satu ayat pun, ya, bahkan satu kata pun tidak ada yang dipalsukan, ya. Jadi semua ayat Al-Quran, semua kalimat, semua kata-kata di dalam Al-Quran itu original, ya. 100% asli Ya. Yang kita pelajari sekarang itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada para kaum muslimin di zaman itu. Tidak ada yang berubah. Maka ini adalah merupakan mukjizat. Maka mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar adalah Al-Quran. Ya. Ya. Sudah banyak ya orang-orang kafir, musuh-musuh Islam yang berusaha untuk menyimpangkan Al-Quran. Ya. Dengan berbagai macam cara dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tetapi Alhamdulillah, ya, sampai sekarang Al-Quran itu tetap original. Nah ini beda dengan kitab suci, ya, kitab suci yang lain. Ya. Kitab suci Taurat, Injil, Zabur. Kita tidak tahu aslinya bagaimana. Ya. Tidak tahu. Ya. Nah, dan Al-Quran itu, ya, semua Al-Quran itu isinya sudah merangkum semua kitab suci sebelumnya. Ya. Sudah lengkap. Ya. Lengkap dan paripurna. Sehingga kita, umat manusia ini, cukup dengan berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya, untuk menjalankan sebagai undang-undang dasar hidup dan kehidupan kita. Nah, di dalam Al-Quran, ya, Allah perintahkan untuk taat kepada Rasulullah. Kepada Muhammad. Maka, kita tidak bisa taat kepada Rasulullah kalau kita tidak mempelajari kehidupan Rasulullah. Apa yang diinginkan, apa yang disabdakan. Ya. Karena taat itu berarti kita mengetahui apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan, dan kemudian kita menjalani kehidupan kita ini, menyesuaikan hidup kita ini sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diinginkan oleh Rasulullah. Itulah taat. Maka, mau tidak mau, ya, kita harus mempelajari sunnah Nabi. Dan kita harus hidup sesuai dengan sunnah Nabi, hidup sesuai dengan hadis Rasulullah. Nah ini penting sekali kita. Maka ilmu pokok itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Ya. Ini adalah ilmu pokok yang harus kita pelajari dan menjadikan referensi hidup dan kehidupan kita yang pokok, penting dan paling mendesak, ya, untuk menata diri kita. Dan ini merupakan bagian pokok dari seri pembinaan diri kita. Jadi kita akan membina diri kita, ya, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi, ya, karena itu adalah merupakan referensi pokok, ya, ilmu pokok dalam hidup dan kehidupan kita ini. Ya. Saudaraku yang budiman atau cerdas, bagaimana sekarang kondisi, ya, kebanyakan manusia yang tidak beriman kepada Al-Quran, ya, karena masih jahil, masih bodoh terhadap Al-Quran. Ya. Nah ini karena apa? Karena proses pendidikan, ya, proses doktrinasi yang dilakukan oleh sanak famili, oleh guru, oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang membentuk kerangka berpikir. Untuk menjauhi Islam, menjauhi Al-Quran. Tetapi, ya, di era sekarang ini, di mana informasi itu mudah kita akses, maka penting sekali bagi kita semuanya untuk kembali kepada jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang benar adalah jalan hidup Islam, yaitu jalan hidup untuk menegakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Kita rombak hidup kita ini sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Kita sesuaikan hidup kita ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah, ya mau tidak mau kita harus mempelajari wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah 100%. Kemudian untuk mengaplikasikan wahyu Allah itu butuh contoh real dalam kehidupan sehari-hari, dan contoh realnya sudah hadir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada pertanyaan, kenapa Muhammad SAW sebagai Nabi kita kok tidak hidup sampai sekarang? Kok sudah mati? Kenapa? Karena Nabi kita itu adalah manusia biasa. Semua Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, di mana, ya, dia tidak bisa lepas dari kodratnya sebagai manusia, yaitu dibatasin oleh waktu. Ya. Ya. Tidak ada Nabi dan Rasul yang hidup abadi. Tidak ada di dunia ini. Ya, mereka hidup dibatasin oleh waktu. Ya, kenapa? Karena Allah menguasai kehidupan ini. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Tetapi kita bisa melihat, ya. Bisa melihat dan mengaplikasikan. Kita bisa mengetahui dan mengaplikasikan itu dari apa? Ya dari hadis-hadis Rasulullah. Ya. Hadis-hadis sahih. Ya, makanya itu di dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis sahih, ya, Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, Tirmizi, ya, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, ya, dan yang lain-lain, itu periwayatan, ya, itu sangat menjadi penting. Kekuatan daripada kesahihan sebuah hadis itu adalah dari periwayatannya, dari matannya, ya, substansinya, dan juga dari periwayatannya. Kenapa? Karena itu menjadi pegangan hidup kita. Salah satu pegangan hidup kita. Maka Allah, alhamdulillah, Allah telah pelihara itu, ya, hadis-hadis itu, dan sampai hadir kepada kita. Ya. Maka kita, alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah, ya, dan juga berterima kasih kepada generasi, ya, para sahabat, radhiyallahu anhum, generasi tabi'in, tabi'in, ya, generasi pertama, kedua, ketiga, ya, setelah Rasulullah, ya, kemudian sampai sekarang ini, mereka adalah pejuang-pejuang Islam yang mewariskan ilmu Islam, ilmu yang benar, ya, sehingga kita paham tentang Allah, paham tentang kehidupan akhirat, apa yang akan kita jalanin nanti di akhirat sebagai kehidupan yang sejati. Kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang real, benar-benar real. Nah inilah saudaraku yang budiman dan cerdas, sebagai tazkirah, peringatan. Jadi kita mendorong untuk selalu memfokuskan diri kita, ya, berusaha untuk memfokuskan diri kita pada ilmu-ilmu Islam. Kalau selama ini kita memiliki profesi sebagai seorang dokter, sebagai seorang insinyur, sebagai seorang teknisi, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang militer, ya, sebagai seorang sipil, tenaga sipil, pegawai negeri, ya, sebagai seorang ilmuwan dan sebagainya, maka itu semuanya adalah ilmu duniawi, ya, dan harus kita kembali kepada asalah ilmu, ya. Ilmu yang asli, yang pokok, yang penting, dan paling mendesak, yaitu ilmu tentang akhirat. Dan itu kita dapatkan di dalam Islam, ya, yang benar. Dan itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, hadis-hadis Rasulullah. Maka kita kembalikan. Ya, fokuskan kita, hari-hari kita, dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Banyak buku yang ditulis oleh para pakar, itu kita tinggalkan dulu. Ya, kita tinggalkan dulu. Dan kita kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan wahyu Allah. Ya. Penting sekali kita memahaminya. Mengenalnya. Dan kita hidup berinteraksi dengan Al-Quran. Demikian insya Allah sebagai pengantar. Daripada seri pembinaan diri kita. Ya, seri pembinaan diri. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Ya, di dalam presentasi selanjutnya. Dan ini sebagai geduran. Sebagai geduran kepada kita. Agar kita kembali kepada konsep hidup jalan yang benar. Dan konsep hidup jalan yang benar itu dimulai dari kita menggeluti ilmu yang benar. Ilmu yang benar adalah ilmu tentang akhirat. Karena akhirat adalah kehidupan sejati, kehidupan yang akan kita tuju, kehidupan yang selama-lamanya. Dan kita harus tinggalkan ilmu-ilmu, ya, duniawi, ya, yang selama ini kita geluti. Ya. Bukan berarti ditinggalkan 100%, bukan, ya. Karena itu penting bagi kehidupan, pekerjaan kita, maisyah kita, rezeki kita. Tetapi yang pokok adalah tetap kehidupan akhirat, ya, ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan itu merupakan ilmu yang pokok. Ya. Karena jahil, bodoh itu adalah bodoh terhadap kehidupan akhirat, bodoh terhadap Allah. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal kehidupan akhirat, bodoh terhadap sunnah Nabi. Ya. Jadi bodoh, dia katakan bodoh itu adalah bodoh tentang kehidupan akhirat. Ya. Insyaallah demikian. Semoga menjadikan sebagai tazkirah, ya. Tazkirah bagi kita, peringatan, ya. Mohon maaf kalau ada khilafan. Astagfirullahaladzim. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.